Tak ada lagi yang tersisa untukku selain kenang-kenangan yang indah saat bersamamu. Mata indah yang dengannya aku bisa melihat keindahan cinta. Mata indah yang dulu milikku, kini terasa jauh. Jauh meninggalkanku. Aku tidak mengabaikan kamu. Aku hanya menunggu kamu menyadari kesalahanmu dan mencoba untuk memperbaiki itu. Jika kamu tidak dapat melakukan itu, maka tidak ada lagi yang harus kukatakan. Maafkan aku. Maafkan aku jika aku telah mengukir luka di hatimu. Maafkanlah jika aku telah membuatmu meneteskan air mata. Aku hanya bisa meminta maaf bila aku tidak mampu memahami. Memahami keinginanmu. Tapi aku benar-benar menyayangimu dan ingin menjadi satu-satunya untukmu. Ada saatnya kau tertunduk sendiri di malam hari, teringat masa-masa yang telah kau lalui. Bibirmu akan terbuka, tersenyum dan tertawa. Namun tanpa kau sadari, matamu meneteskan air mata. Tanpa kau sadari, semuanya tak ada lagi. Jika kehadiranku hanya bisa menyakitimu, membuatmu sedih, membuatmu malu, dan mengecewakanmu, tolong beritahu aku, agar aku bisa membahagiakanmu dengan menjauh darimu. Aku sangat menyayangi kamu. Aku hanya bisa menjagamu dari kejauhan. Mungkin aku tersingkir karena ada orang yang lebih bisa membahagiakan. Aku lelah. Lelah. Tapi aku menunggu. Aku jenuh. Jenuh sekali. Tapi aku mencoba untuk bertahan. Aku ingin. Aku mengerti. Sungguh biar aku yang memiliki sendiri apa yang tak ingin kau miliki. Aku tak sanggup membenci. Ku teringat akan cintamu yang selalu tulus untukku. Ku teringat akan tawamu yang selalu menghiburmu. Kamu lucu. Ya, kata itu yang selalu kuungkap kepadamu. Tapi itu dulu. Sekarang semuanya sudah berubah. Kamu pun sudah ada yang punya. Kamu pun sudah bahagia di sana. Ingin aku sekali mengucapkan, kamu lucu. Sekali saja. Ingin sekali aku memelukmu, sekali saja, agar kamu merasakan kalau aku takut kehilangan. Tapi aku tak bisa melakukan semua itu. Aku tak mau mengganggu kebahagiaanmu. Menunggu dan menunggu, hanya itu yang bisa aku lakukan. Doaku, bahagialah sayang di sana. Di sini aku selalu menunggu dan menunggu cinta yang pernah kita lalui bersama. Mungkin dulu aku tersenyum, mungkin dulu aku tertawa, mungkin dulu aku berkata, tapi kini aku hanya bisa terdiam mencoba menahan air mataku. Selamat tinggal sayang.